إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أعاذني الله وإياكم أجمعين kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari-hari ini kita telah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah yang sebentar lagi berarti kita masuk di bulan Dzulhijjah. Yang mana bulan-bulan ini ma'asyiral muslimin termasuk bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan agung, lebih-lebih di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya dengan mensyariatkan di dalamnya berbagai macam ibadah dan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, mal 'amalu fi ayyamin afdalu minha min hadi. Tidak ada suatu amalan yang lebih agung, yang lebih utama untuk diamalkan daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihad, tidak pula jihad wahai Rasulullah? Qala, walal jihad, na'am, tidak pula jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja yuftiru bi nafsi. Na'am, kharaja yukhtiru bi nafsihi wa malih falam yarji bi syai'in, kecuali seseorang yang dia keluar untuk berjihad di jalan Allah dengan membawa jiwa raganya dan harta bendanya, kemudian dia tidak kembali sama sekali dari peperangan tersebut, alias dia mati syahid sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini adalah pada hadis abad yang pertama, tidak ada kata Rasulullah satu hari yang amalan soleh pada hari-hari itu lebih utama daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Disebutkan dalam hadis yang lain dengan lafaz yang lainnya, masih sama dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lain dengan sanad yang sahih. Rasulullah juga menyatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyamil asyr." Kata Rasulullah SAW, tidak ada suatu hari yang barang siapa beramal soleh di dalamnya itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada beramal pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dalam lafaz hadis yang lainnya, sebagaimana diriwayatkan juga oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Na'am," kata beliau, ma min a'malin atau ma min al-amal, tidak ada suatu amalan azka 'indallahi azza wa jalla wa ajran kata beliau, yakni apa? Iya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, yakni ma min al-amal atau ma min amalin azka 'indallahi azza wa jalla wa adamu ajran min al-khair atau min khairin ya'lamuhu fi atau wa ya'lamuhu wa ya'maluhu fi asril adha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tidak ada suatu amalan yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu daripada beramal yang mereka lakukan pada 10 hari pertama di bulan Adha, yaitu maksudnya di bulan Dzulhijjah. Naam, semua hadis-hadis ini sanadnya sahih. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dari hadis-hadis yang mulia ini, maka kita ketahui bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah agar hamba-hambanya, agar kita semua mau beribadah dan melakukan amal-amal soleh yang dilakukan di bulan tersebut. Dan hal itu atau di hari-hari tersebut, sebagaimana keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wal fajr wa layalin asyr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Disebutkan oleh al-imam, oleh para ahli tafsir di antaranya Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ikrimah dan Mujahid, semua mereka mengatakan walayalin asyr, demi malam-malam yang 10, maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Demikian sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Kasir rahimahullah di dalam tafsirnya. Nah, demikian pula di ayat-ayat yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin, barang siapa yang melakukan ibadah, melakukan amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala akan menambah-nambah dan melipat gandakan pahala amalan yang kita kerjakan pada hari-hari tersebut. Naam, sebagaimana diisyaratkan dengan ayat tadi, kata beliau kan dalam hadis tadi, ahabbu ilallah, bahwa amalan di hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya, wa azka 'indallah, lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa a'zamu ajran, dan lebih agung, lebih besar pahalanya. Naam, ini menunjukkan pada kita kalau kita ma'asyiral muslimin bersungguh-sungguh beramal soleh pada hari-hari tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala dan balasan yang besar untuk apa yang kita amalkan tersebut. Kemudian sebaliknya, ma'asyiral muslimin, manakala kita melakukan maksiat, melakukan dosa pada hari-hari tersebut, naam, apakah ini juga dilipat gandakan dosanya? Disebutkan oleh para ulama, iya, bisa jadi demikian. Dikarenakan apa? Karena kemuliaan hari ini, karena keagungan hari ini, sehingga sebagaimana dimuliakan Allah pada hari-hari lainnya seperti bulan Ramadan, maka berbuat dosa pada hari itu lebih besar dosanya daripada diperbuat di hari-hari lain. Demikian pula di tempat-tempat tertentu yang dimuliakan Allah seperti di Masjidil Haram atau di tanah haram, di Kekah dan maupun di Madinah, maka siapa yang melakukan maksiat di tempat yang mulia tersebut, maka dosanya pun berlipat kan lebih besar daripada di tempat-tempat yang lain. Demikian pula ini dikatakan bahwa seorang yang berbuat dosa, berbuat maksiat pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, mengingat kemuliaan dan keagungannya, maka dia akan diberi balasan dengan dosa yang lebih banyak daripada yang dilakukan di hari-hari yang lainnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, mengingat keutamaan amal yang mulia ini, sepantasnya ma'asyiral muslimin kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, dalam melakukan amalan soleh. Karena amalan yang kita lakukan pada hari-hari tersebut adalah hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Demikian pula, naam, diberikan balasan pahala yang lebih besar. Naam, seperti itu. Dan kemudian ma'asyiral muslimin, yang dimaksud dengan amal-amal soleh sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi adalah semua jenis amal-amal soleh, baik itu amalan soleh yang berupa ucapan, maupun berupa keyakinan dalam hati ataupun perbuatan di dalam anggota badan, maka masuk dalam pengertian ini semua. Demikian pula amalan yang lahir maupun yang batin juga masuk dalam pengertian ini semua. Karena itu ma'asyiral muslimin, amalan-amalan fardu, amalan-amalan wajib yang kita lakukan di hari-hari ini tentu pahalanya lebih besar daripada kalau kita lakukan di hari-hari yang lainnya. Demikian pula amalan-amalan sunnah, amalan-amalan ibadah nafilah atau sunnah yang kita kerjakan di hari-hari ini juga lebih besar pahalanya bila dibandingkan dengan hari-hari yang selainnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, bersemangatlah. Bersemangatlah untuk terus beribadah, terus beramal soleh, lebih-lebih pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari ini di mana ibadah di saat itu adalah keutamanya sangat besar bila dibanding ibadah pada hari-hari yang selainnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, kami mengajak pada diri kami sendiri dan juga kepada diri sekalian, mari kita lakukan amal soleh apa saja yang bisa kita lakukan, baik ibadah yang wajibnya maupun ibadah yang sunnahnya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, para ulama kemudian juga menyatakan bahwa sungguhnya di dalam hari-hari tersebut, 10 hari pertama khususnya di bulan Dzulhijjah, disyariatkan atau diperintahkan untuk melakukan berbagai macam amal soleh dan amal ketaatan. Di antaranya ma'asyiral muslimin yang kita lakukan adalah dengan melakukan ibadah sunnah, apakah itu wujudnya berupa puasa sunnah ataupun yang lain. Termasuk pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, sebagian ulama mengatakan bahwa sungguhnya disunnahkan bagi seorang yang mampu untuk melaksanakan na'am puasa sunnah selama hari-hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Tentunya selain hari ke-10 Dzulhijjah, karena itu termasuk hari raya atau Idul Adha, tidak boleh untuk puasa. Adapun hari pertama hingga ke-9, maka sebagian ulama mengatakan disunahkannya hal tersebut. Na'am, mereka berdalil dengan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasumu yauma asyura wa tis'an min dzulhijjah wa salasata ayyamin min asyhar. Kata Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa pada hari Asyura, yaitu hari 10 Muharram. Kemudian juga Rasulullah SAW berpuasa na'am tis'in min Dzulhijjah, yaitu pada 9 hari di bulan Dzulhijjah, hari pertama hingga ke-9. Demikian pula beliau berpuasa na'am salasata ayyamin min asyhar, yaitu 3 hari dalam setiap bulannya. Na'am, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala dalam sahih Sunan Abi Dawud dan selainnya. Demikian pula guru kami Syekh Muhammad Izam Hafidhullah dalam kitab Idhaful Anam. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepada kita boleh dan disunahkan bagi kita kalau kita mampu pada awal-awal Dzulhijjah, khususnya pada 9 hari pertama itu, digunakan untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah di hari itu. Namun sebagian ulama ma'asyiral muslimin ada yang mengatakan bahwa puasa sunnah pada 10 hari atau 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah tidak disyariatkan. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana beliau mengatakan ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman, yakni shaiman yaumul asyr qat. Saya tidak pernah melihat sama sekali Rasulullah SAW melakukan puasa pada 10 hari, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sama sekali. Begitu kata beliau. Maka ma'asyiral muslimin, hal ini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim. Makna ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala ditakwil oleh beliau dengan mengatakan barangkali yang diinginkan oleh beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala bahwa beliau tidak melihat Rasulullah SAW untuk puasa sunnah pada sebulan pertama di bulan Dzulhijjah, na'am, dalam keadaan ketika sakit misalnya, atau ketika safar, atau mungkin memang beliau tidak melihat sama sekali, belum pernah melihat sama sekali Rasulullah SAW melakukan puasa pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Namun kata beliau, hal itu tidak menafikan adanya, karena hal itu tidak menafikan adanya disunahkan puasa sunnah tersebut, mengingat ada riwayat yang lain yang menunjukkan itu hadis Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala yang menetapkan adanya itu. Dan ini hadisnya sahih. Karena itu ma'asyiral muslimin, na'am, amalan ibadah ini pun disunahkan bagi yang mampu melaksanakannya. Karena apa? Puasa juga termasuk keumuman amal saleh, termasuk jenis amal saleh yang juga diperintahkan kita untuk melakukannya, khususnya ibadah sunnah semacam ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, termasuk amalan yang disunahkan juga yang bisa untuk kita hidupkan pada hari-hari ini, yaitu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah, yakni ketika para jamaah haji mereka semua wukuf di padang Arafah, maka segenap kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ini yang mereka tidak sedang melaksanakan ibadah haji untuk disunahkan melaksanakan puasa sunnah pada tanggal 9 Dzulhijjah ini, atau disebut dengan puasa hari Arafah. Ma'asyiral muslimin, tentang fadilahnya, tentang keutamaannya dijelaskan oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang fadilahnya, tentang apa keutamaannya, maka Rasulullah menjawab dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dan juga yang selainnya, Rasulullah mengatakan, "Shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanatal sanata qablahu sanata qablahu kemudian wasanata ba'dah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa hari Arafah saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengannya akan dihapuskan dosa-dosa setahun yang sebelum ini dan juga setahun yang sesudahnya. Dalam lafaz hadis yang lainnya, yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah, akan bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan di tahun yang tahun yang lalu, demikian pula tahun yang seterusnya atau yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jemaah, maka ayat ini atau hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita fadilah yang besar, keutamaan yang agung, yaitu puasa di hari Arafah. Apa itu? Yaitu dihapuskannya dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik dosa setahun yang lewat maupun setahun yang akan datang. Maka tentang lafaz hadis ini para ulama menjadi muskilah. Iya, kalau dosa-dosa setahun yang akan datang dihapus, na'am, bisa saja terjadi karena kita sudah melakukan dosa itu dan sekarang dihapus oleh Allah Ta'ala. Namun bagaimana dengan penghapusan dosa setahun yang akan datang yang kita belum beramal dengannya? Bagaimana ini? Apa maksudnya ini? Na'am, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Tentang maknanya adalah disebutkan oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimallah di dalam kitabnya Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Disebutkan oleh beliau rahimallah bahwa makna hadis tadi, yakni akan dihapus dosa-dosa yang akan datang, yakni maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah kepada hamba yang tersebut untuk tidak melakukan dosa-dosa, untuk tidak melakukan maksiat sehingga betul-betul dia tidak melakukan dosa. Naam, sehingga seolah-olah sama dengan orang yang dihapus dosanya akan datang yang tidak punya dosa sama sekali. Seperti itu. Atau maknanya yang lain adalah, yakni jika orang tersebut, hamba tersebut tergelincir, terjatuh dalam perbuatan dosa, maka Allah pun memberikan taufik kepadanya, Allah memberikan hidayah kepadanya untuk dia segera bertobat kepada Allah Ta'ala, beristighfar kepada Allah Ta'ala sehingga dihapuskan dosa-dosanya, kemudian dia tutup dengan amal-amal soleh, dia lakukan dengan amal-amal ketaatan lain yang juga bisa menghapuskan dosa-dosanya tersebut sehingga dia sama saja tidak berdosa. Demikian ma'asyiral muslimin makna hadis tersebut. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita yang menginginkan kebaikan, kita yang menginginkan dihapuskannya dosa-dosa, maka jangan sia-siakan kesempatan ibadah yang agung ini, yaitu berpuasa pada 10 hari berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah, karena mengingat fadilahnya yang sangat besar. Dan masih banyak ma'asyiral muslimin amal-amal lain yang insyaallah akan kita sebutkan setelah ini nanti. Wallahu a'lamu bishawab. Aqulu qali hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, masih banyak amal-amal ibadah dan ketaatan serta kebaikan yang bisa kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, atau di bulan Dzulhijjah pada umumnya. Naam, di antara amal-amal tersebut yang lainnya adalah naam melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji, yakni bagi mereka-mereka yang diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Naam, hal ini karena mengingat ma'asyiral muslimin fadilahnya yang begitu sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, al-umratu minal umrah, al-umratu ilal umrah, ya. Al-umratu ilal umrah kafaratun bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah mengatakan antara umrah yang satu dengan umrah yang lain kalau dikerjakan, maka hal itu akan bisa menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara dua umrah tersebut. Sedangkan haji mabrur, tidak ada balasan yang layak dan pantas baginya kecuali jannah, kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya, dan berapa banyak keutamaan yang bisa diraih oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Walhamdulillah, maka bersyukurlah Anda yang pernah melakukan ibadah haji, bahkan diiringi pula dengan umrah, maka banyak pahala dan keutamaan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa naam memberikan kepada kita fadilah yang telah disebutkan dalam hadis tadi. Di mana umrah yang satu dengan umrah yang lain yang kita kerjakan, maka itu semua akan bisa menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Sedangkan haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah balasan tidak lain adalah jannah. Nah, ini bagi mereka yang punya kemampuan dan telah bisa melaksanakan ibadah tersebut. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum diberi kemampuan, belum mempunyai kemampuan untuk ke sana? Maka ma'asyiral muslimin, kami anjurkan jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati untuk bisa meraih fadilah yang besar tersebut. Kenapa? Karena dalam hadis yang lainnya juga dijelaskan adanya fadilah, keutamaan dalam amal-amal tertentu yang apabila kita lakukan, maka kita bisa meraih keutamaan untuk mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berhaji dan juga berumrah. Naam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana Rasulullah menyatakan, man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatla'asy-syams summa shalla rak'atain kana ka'ajril haji wal umrati tamah, kata Rasulullah SAW. Au kama qala Rasulullah, kata Rasulullah SAW, barang siapa salat subuh berjamaah kemudian dia tidak pulang, dia duduk di tempatnya, di tempat masjid tersebut dia salat di situ, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menanti sampai terbitnya matahari, sampai terbitnya matahari, kemudian dia laksanakan salat 2 rakaat salat sunnah setelah itu yang dikenal para ulama dengan salat isyraq, salat setelah terbitnya matahari. Ada pula yang mengatakan salat sunnah di awal duha setelah terbitnya matahari. Maka kata Rasulullah, kanat lahu ka ajril haji wal umrah, ya, maka bagi dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan juga pahala umrah. Waqala Rasulullah SAW, tamatin, sempurna, kata beliau. Masya Allah. Perhatikan ma'asyiral muslimin. Ini menunjukkan apa? Bahwa sungguhnya kita-kita atau siapapun yang belum diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji ataupun berumrah, maka jangan berkecil hati. Kita bahkan bisa meraih keutamaan pahalanya jika kita lakukan setiap hari dengan amalan ini. Apa itu? Yaitu setelah salat subuh berjamaah, kemudian kita tetap di masjid tersebut, tidak keluar padanya kecuali karena udzur. Maka kita kemudian tetap di situ. Kemudian kita berzikir, apakah dengan baca Al-Qur'an, menghafal Qur'an, mempelajari ilmu syar'i ataupun yang lain-lain yang termasuk dari zikrullah. Kemudian setelah itu sampai terbitnya matahari. Begitu terbitnya matahari, kemudian kita laksanakan salat 2 rakaat. Maka kata Rasulullah SAW, kanat lahu ka ajril hajjati wal umrah tamatin, kata Rasulullah. Yakni dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji, demikian pula yang umrah dengan sempurna dan dengan sempurna. Masya Allah. Karena itu ma'asyiral muslimin, jangan merasa lemah untuk melakukannya dan jangan meremehkan fadilahnya karena begitu agungnya amalan ini. Dan kita lakukan ini tidak hanya ya di bulan-bulan Dzulhijjah saja, bahkan di bulan lain. Kalau kita kerjakan ini bulan Dzulhijjah, maka kita akan mendapatkan pahala lebih berlipat-lipat lagi banyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Termasuk juga ibadah yang mulia yang juga disyariatkan di bulan ini yang paling agung juga adalah melakukan sembelihan hewan kurban, khususnya mereka yang mampu, yang memiliki kelebihan harta untuk berkorban, hendaknya dia berkorban. Ma'asyiral muslimin, tentang menyembelih hewan kurban ini, tentang hukumnya para ulama berbeda pendapat. Namun yang rajih, yang kuat dan sahih adalah wajib hukumnya bagi mereka yang mampu. Nah, wajib hukumnya bagi mereka yang mampu berdasarkan dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, Allah Ta'ala berfirman ma'asyiral muslimin, inna a'tayna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Perhatikan, Allah mengatakan fasholli, maka salatlah kamu lirabbik, untuk Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah. Maka perintah ini adalah dengan fi'il amr yang menunjukkan perintah. Ini menunjukkan wajibnya korban tersebut. Tentunya bagi mereka yang memiliki kemampuan padanya. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain. Inna salati wa nusuki wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Dan seterusnya hingga akhir ayat ini. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya salatku, kemudian nusukku, nusuk ada yang mengartikan ibadahku ataupun sembelihan korbanku, hidupku dan juga matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan pada kita perintah untuk ibadah dan berkorban. Kemudian ma'asyiral muslimin, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh para imam di antaranya al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lain dengan sanad yang sahih atau hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, barang siapa yang memiliki kelebihan rezeki, kemudian dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati, janganlah dia sekali-kali dekat-dekat ke musala kami, ke tempat salat kami. Maka ini seolah menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang punya kelebihan harta tapi tidak berkorban, maka dilarang dengan keras dekat-dekat pada sholat. Ini menunjukkan betapa wajibnya hal tersebut bagi mereka yang memiliki kemampuan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, maka hendaknya kita berkorban ya ikhwan bagi mereka yang punya kemampuan. Kadang kita melihat pada saat korban tiba merasa dirinya tidak mampu untuk berkorban, padahal untuk membangun rumah, untuk beli HP, untuk membayar cicilan sepeda motor, begitu banyak dan cepatnya. Tapi untuk berkorban, maka muncul rasa bakhilnya, muncul rasa pelitnya, sehingga merasa diri tidak mampu, padahal bisa ya ikhwan. Bisa kita mampu untuk itu. Karena itu ma'asyiral muslimin, bagi siapapun yang mampu untuk berkorban, berkorban ya ikhwan. Naam, dan dibolehkan oleh para ulama katanya. Bahwa sungguhnya orang yang tidak punya uang cash hari ini untuk berkorban, dan dia punya cadangan nanti suatu saat, berapa hari lagi, berapa bulan di depan lagi, dia punya baru punya uang. Naam, dan itu cukup untuk berkorban. Maka sekarang berkorban, meskipun dengan cara hutang. Dan itu dibolehkan. Kalau kita mampu untuk membayarnya, seperti para pegawai ataupun orang-orang punya cadangan uang dan sebagainya, maka dalam tempo sekian bulan dia akan bisa nyaur hutang, maka lakukan itu karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan korban. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, berkorban ya ikhwan, berkorban. Dan juga masih banyak yang lain, apakah amalan berupa sedekah, amalan berupa berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghidupkan salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah dan yang lain-lain, maka banyak sekali yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, pada bulan ini kami ingatkan kembali, maka mari kita persiapkan, hendaknya kita banyak-banyak mendulang pahala, meraih kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Dzulhijjah ini, lebih khusus lagi pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian terakhir ma'asyiral muslimin, bagi mereka-mereka yang merasa telah mampu untuk berkorban dan siap-siap untuk berkorban, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, bahkan bahwa seluruh para imam-imam hadis yang tujuh kecuali Bukhari, disebutkan di sana dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi falyumsik an sya'rihi wa atfarihi. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian melihat telah terbit bulan, yaitu bulan Sabit tanggal 1 Dzulhijjah, dan seseorang berkeinginan atau bermaksud untuk berkorban, maka jangan hendaknya dia menahan diri dari mengambil rambutnya ataupun dari mengambil kukunya. Maksudnya dia tidak boleh mencukur, memotong rambut dari tubuhnya. Apakah rambut kepala, kumisnya, jenggotnya, kemaluannya, ketiaknya, atau apa saja, maka dilarang untuk diambil. Karena Rasulullah, fal yumsik an syarihi wa atfarih. Hendak dia menahan diri dari mengambil rambut maupun apa kuku-kukunya. Dalam riwayat yang lain, idza dakhala al-ashru wa arada idza dakhala al-ashru, kata Rasulullah, apabila telah masuk pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kemudian wa indahu uthiyatun yuridu ayyudhiya, dan dia memiliki sembelihan yang akan digunakan untuk korban padanya, berarti dia punya kemampuan untuk itu dan berniat untuk itu, maka kata Rasulullah, fala ya'khudanna an min syarihi wala yuqlimanna min atfarih. Maka janganlah dia mengambil rambutnya sedikit pun, dan tidak pula mengambil kuku atau memotong kukunya sedikit pun. Maka ini menunjukkan ma'asrul larangan bagi orang-orang yang berniat untuk berkorban dan telah punya kemampuan untuk berkorban, maka hendaknya dia menahan diri dari mencukur rambutnya, apakah dengan memotong, mencukur, mengerik, mencabut dari rambut kepalanya, atau rambut kumisnya, atau rambut ketiaknya, atau rambut kemaluannya, dan dari seluruh tubuhnya ini, maka dilarang. Bahkan larangan disebutkan ulama hukumnya haram, hukumnya haram. Nah, demikian ma'asyiral muslimin, beberapa nasihat terkait dengan amalan saleh dan ibadah yang disunahkan atau disyariatkan di bulan Dzulhijjah nanti. Maka ma'asyiral muslimin, kami mengajak pada diri kami dan hadirin sekalian untuk bersungguh-sungguh bersemangat di dalam melaksanakan amalan ibadah yang mulia ini, sehingga dengannya kita bisa meraih dan mendulang keutamaan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala disediakannya khususnya pada bulan yang mulia ini. Wallahu a'lamu bissawab. Inilah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Aqimish shalah.